bencana. Selalu dilanda bencana, macam-macam petaka. Dan panggung di banjir bagai taban yang lalu membawa korban, dan juga ganasnya peperangan yang menghantui kehidupan seakan-akan di dunia tiada lagi keamanan, seakan-akan di ada lagi ketenangan.